alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah aslaha thabitu wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik laksana pohon yang baik. Jadi Allah jadikan perumpamaan itu kalimat yang baik, itu maksudnya iman. Iman itu laksana pohon yang baik. Ya, apa ciri pohon yang baik? Aslaha thabit wa faruha fis sama. Akarnya menghujam ke bumi, dahan menjulang ke langit. Akar menghujam ke bumi, dahan menjulang ke langit. Maksudnya gimana? Kokoh dia, ditiup, digod sama angin-angin, tetap dia kokoh. Dan dahannya tinggi, artinya dia produktif. Maka anak kita yang ditanam iman tidak mudah digoyang, tidak mudah dijatuhkan. Dan inilah rahasia pendidikan generasi sahabat, sebagaimana kata Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fananu fityan hazawiratu fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an thumma ta'allamnal Qur'an fazdat nabihi imanan wa antum liyaum tu'allimunal Qur'an qabla al iman. Perhatikan yang disampaikan Ibnu Majah, sahihkan oleh Albani. Ya, Jundub bin Junadah berkata, kami dulu bersama Nabi saat kami berusia muda. Pada saat itu kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Wa nata'allama Al-Qur'an fasdat nabihi imanan. Pada saat kami belajar Al-Qur'an, iman kami makin bertambah. Jadi saat belajar Al-Qur'an, imannya makin bertambah. Wa antum liyaum, sementara kalian hari ini, nah ini yang dikritik oleh Jundub. Yang dikritik ini adalah para tabi'in. Jadi Jundub ini sahabat, di bawah sahabat tabi'in, tabi'in dikritik. Mereka lebih dulu belajar Al-Quran sebelum iman. Kata Syekh Utsaimin ketika mensyarah pernyataan beliau ini, antara iman dan Quran bukan sesuatu yang berbeda. Cuman iman dan Quran sini dihubungkan iman dengan Allah sebagai pemilik Al-Quran atau yang kalamnya. Sementara yang dimaksud dengan belajar Quran terkait dengan hafalan dan tajwid makhraj hurufnya. Anak kita kadang lebih diajarkan hafalannya dibandingkan mengenalkan Allahnya. Sehingga hafal Quran, hafalannya persis seperti orientalis. Enggak bergetar hati dia. Padahal Quran mengatakan kalau orang-orang beriman itu adalah dia itu wajilat qulubuhum. Ya. Mereka itu bergetar hatinya. Jadi kenapa iman itu harus lebih utama diajarkan? Ya, iman lebih utama diajarkan. Nah, ini yang dicapai oleh Junub bin Junadah, dan ini riwayatnya sahih dan harus kita jadikan pelajaran. Makanya jangan sampai anak kita, kenapa anak kita kenalkan iman lebih dulu, agar kita gak repot. Di depan kita kadang anak baik, di luar liar. Kenapa? Karena kebaikannya karena orang tua. Ya, depan mama baik, tapi kalau di luar dia ingat ada Allah, maka dia yakin karena Allah mengawasi dia. Makanya anak-anak yang sampai kepada pengajaran iman, tumbuhlah sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Merasa diawasi. Anta budallah kana katara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu yang harus kita pahamkan. Makanya beda buah dari iman itu sama yang selain iman. Kalau iman itu buahnya apa? Yaitu nama akhlak. Kalau selain iman, buahnya namanya etika. Akhlak dan etika beda. Kalau etika itu ada unsur kemanusiaan, humanisme. Makanya pramugari itu bukan berakhlak tapi beretika. Di depan karyawan, di depan penumpang senyum, tapi lihat selesai dari pesawat, enggak ada senyum. Lihat customer service, melayani orang marah-marah aja masih bisa sabar. Maaf Pak, bisa kita duduk sebentar? Bapak maunya apa? Begitu. Itu etika, tapi coba kalau di luar lagi enggak tugas, digampar tuh orang. Kenapa? Beda dengan akhlak. Akhlak itu dikata kholik. Kholik itu pencipta. Allah kita selupkan di sini. Makanya kalau anak itu berakhlak, beda. Kenapa dia muliakan tetangga? Bukan karena tetangganya wali kota. Bukan karena tetangganya pengusaha, ngajin proposal lancar. Bukan. Kenapa dia kita memuliakan tetangga? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Jadi kalau ditanya, kenapa ente melakukan tetangga? Karena ini tuntutan iman. Tetangga saya baik, saya akan lebih baik. Tetangga saya jahat, saya akan tetap baik. Begitu. Ini hanya dimiliki oleh orang punya iman. Makanya Salah Abasri pernah didatangi salah seorang tetangganya waktu dia sakit. Tetangganya nengok, tiba-tiba lagi dia tertidur di ranjang. Tetangganya ngelihat di pojokan kamarnya, ada ember menampung tetesan air. Tetapi baunya busuk sekali air tersebut. Maka dia mengatakan, ini air dari mana ya? Kata Salman Basri, saya juga gak tahu. Kemudian tetangga ini mengecek, boleh saya cek? Dicek, kaget ya, ternyata air tetesan itu berasal dari limbah dari rumahnya sendiri, septic tank. Malu banget dia, ya Allah, dari rumah saya ternyata. Langsung minta maaf, ya Allah, Syekh, udah saya nggak enak hati, ternyata selama ini menzalimi Anda. Nggak apa-apa. Udah berapa lama ini kejadian netesnya? Udah 10 tahun. Kenapa nggak dicek, nggak dilaporin ke saya malu. Anda terganggu pasti hidung Anda, kata Syekh Hasan al-Basri. Saya lebih mementingkan menjaga perasaan Anda daripada menjaga hidung saya. Makanya kalau pengen antar tetangga akur itu sebenarnya solusinya kembali pendidikan tauhid. Makanya kenapa sering ngaji, supaya sadar kita berubah baik sama tetangga itu bukan karena kepentingan, tapi karena keimanan, karena iman. Kenapa anak berbuat baik sama kita? Bukan karena mamahnya itu baik, bukan, tapi karena perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, Tuhanmu telah mewajibkan. Makanya kalau kita terhubung sama iman, ortu kita bersalah pun kita tetap maafkan. Ini makanya pendidikan iman ini penting. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah menguatkan ikatan hati. Tadi sudah saya sampaikan, ikatan hati itu sebagai pokok dalam pengasuhan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati adalah raja, sementara anggota badan yang lain ibarat prajurit. Jadi maksudnya gimana? Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain ngekor. Makanya kalau mengasuh anak itu jangan taklukkan akal, taklukkan hati. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Anak zaman ini masya Allah, saya pernah dapat seorang anak ABG, dia lagi ngefans banget sama boyband Korea. Waktu itu ada yang datang ke Indonesia, ya, nama boybandnya Super Junior, Suju. Ya, ada Siwon, ya, Ajinomoto, Masako, saya nggak tahu nama personilnya. Itu waktu datang, anak ini bilang dia sekolah IT, Islam Terpadu di sebuah daerah. Ngomong mau Mimi, aku mau ikut ya Mimi. Ya Mimi sekali aja, ini kan bisa jadi peristiwa langka seumur hidup. Uminya bilang apa? Enggak boleh. Ada-ada aja kamu, poser kayak gituan. Bikin malu, enggak boleh. Yang lain baru, wow, memang enggak asik ah gitu. Nah, anak ini enggak kehilangan akal. Dia udah dapat informasi, akses berbagai informasi dari internet. Intinya akhirnya dia nekat. Ya, dia jual handphonenya ya. Waktu itu Galaxy Note 4 dijual, kemudian uangnya dibelikan tiket. Sisanya dibeliin handphone yang murah biar ortunya enggak curiga. Handphone lebih murah yang second, kemudian dia ajak temennya bekerja sama-sama penggila boyband dari Korea. Apa kata dia? Nanti kalau mamahku, umiku nelpon kamu, bilang ya, aku nginep di rumah kamu. Nanti kalau mamahmu nelpon aku juga bilang kalau kamu nginep di rumah aku. Jadi saling bekerja sama. Ya. Terus kalau nanti kita pulang malam, ntar orang tua kita curiga dong kalau misalnya pulang malam. Tenang aja kan, aku punya tiket ya. Ya, aku punya sisa uangnya kita buat nginep di hotel gitu. Jadi anak ini akhirnya ikut konsernya. Nah, ini muslimah ya, waktu ikut konsernya itu oleh vokalisnya boyband dibilang, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Lompat-lompat, ikut lompat-lompat. Ya, putar badan. Goyang bebek, begitu. Gak ada sama sekali keinginan melawan, ikut tunduk di bawah instruksi. Kemudian apa kata vokalisnya, saya ingin mengundang salah satu peserta untuk menyanyi bersama kami. Kemudian dia ditunjuk si muslimah ini, sini, kaget. Dia histeria, senang, maju ke depan. Apa yang terjadi? Dia dicium pipinya, dipeluk, bahkan pantatnya ditowel, dia gak protes. Makanya sekarang lagi ada laporan pelecehan dilakukan oleh boyband Korea itu banyak, khususnya kepada anak-anak ABG. Ketika dia ngomong sama saya bilang, astagfirullah, kamu tahu gak dalam Islam kalau itu sebenarnya dilarang? Tahu sih om. Terus kenapa kamu lakukan? Ya habis gimana ya, hatiku sudah tunduk kepadanya. Inilah kelemahan sebagai pendidik kita ini, membuat anak kita candu gadget, tapi kita nggak bisa menaklukkan hati. sehingga anak kita lebih memilih gadget. Padahal kalau kita ingin anak kita supaya mau dengerin kata kita, taklukkan hatinya. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Ya, di zaman now ini penting menaklukkan hati. Mengasuh anak itu kan ibarat bermain layang-layang. Silakan kau terbang setinggi-tingginya nak, tapi kalau ada angin yang akan mengepasmu, bunda dan ayah akan tarik layang-layang itu sampai ke tangan ayah atau ke tangan bunda. Kalau talinya kuat, sampai dia ke tangan kita. Kok talinya itu putus, nyangkut di pohon, diperbutkan sama bandar narkoba. Kok talinya itu putus, lemah, nyangkut di sungai, ditemukan oleh predator seksual. Tali yang dimaksud itu namanya ikatan hati. Makanya anak-anak ABG itu ikatan hati mortunya ini yang kurang. Makanya waktu saya diskusi dengan beberapa aktivis di BNN, kaget saya, ternyata banyak ortu yang tidak paham bahwa bandar narkoba itu dalam merekrut pengedar, pengedarnya itu workshop parenting dulu. Pengedar narkoba sekarang belajar ilmu parenting. Makanya mereka melakukan istilah yang disebut dengan grooming. Grooming itu apa? Mereka bisa mengincar anak kita lewat Facebook dengan mencari hashtag bete, galau, stres. Kemudian mereka bisa melihat akun ini. Kemudian mereka membuat akun palsu, mengajukan pertemanan setelah mereka bikin postingan seolah mereka adalah orang soleh. Mulai dari mereka awalnya posting hadis, ayat, kalimat motivasi. Setelah statusnya banyak, tiba-tiba mengajukan pertemanan. Fotonya pun bukan foto mereka. Kemudian mengajukan pertemanan, setelah itu langsung di-accept kan. Kemudian dia ngincar nih anak lagi sedih. Bahkan ditawarin, itu bandar. Ternyata mereka tahu bagaimana anak-anak kita itu ditaklukkan dengan kekuatan hati. Sementara ke ortu kan sering kayak gitu. Ada ortu yang bilang, saya sering banget Ustadz nasihatin anak saya Ustadz, gak berubah juga. Itu kesalahan ibu. Kesalahan ibu apa? Ibu merasa sudah jadi ibu ketika menasehati. Padahal bisa jadi anak itu udah bosan dengan peran guru. Di sekolah ketemu guru, di masjid ketemu ustazah, di rumah ketemu ustazah lagi. Padahal dia cuma butuh satu figur, just mommy. Cuma figur mama. Ibu lupa bahwa jangan-jangan dibutuhkan anak, bukan ayat-ayat lisan dari ayat-ayat Quran lewat lisan kita. Bisa jadi dibutuhkan anak adalah ayat-ayat cinta lewat wajah kita. Itu dibutuhkan. Suatu hari ketika saya ngobrol sama ibunda almarhum Ustaz Jeffrey, Hajah Umi Tatu Mulyana, beliau bilang, waktu Jeffrey kabur di pesantren, ya kelas 4 SD udah kabur tuh dia, susah banget diatur, bapaknya udah meninggal. Dia mending kaburnya kemana? Nongkrong di tempat-tempat tongkrongan, main di diskotik, mabuk tuh anak. Usia SMA lebih parah lagi. Waktu itu saya punya dua pilihan. Pertama, dia kalau pulang ke rumah saya omel-omelin. Kamu bikin malu, bapak kamu bisa bangkit dari kubur gara-gara kelakuan kamu. Diomelin. Atau pilihan kedua, saya akan bertanya, Jeff dari mana? Umi kangen banget sama Jeffrey di sini. Udah makan belum? Umi siapin lo sop ayam kesukaan kamu. Gak mau? Ya udah, kalau kamu mau lapar bilang ya. Umi tinggal ngangetin. Oh ya, kamar kamu udah Umi beresin. Ya, kamu tidur gih. Besok kalau bisa bangun pagi, Umi pengen ngobrol deh. Ya, udah lama kita nggak ngobrol akrab gitu. Kata Umi Tatu, saya memilih yang kedua dibandingkan yang pertama. Tahu yang terjadi? Alhamdulillah, lewat pendekatan yang kedua, anak saya lambat laun mau dibawa kepada jalan hidayah. Karena saya sadar, anak saya tak butuh ayat-ayat Quran lewat lisan saya, dia butuh ayat-ayat cinta lewat sikap dan wajah saya. Pada yang butuhkan tujuh ya itu. Kalau kita mengikat hatinya, masya Allah, rumus cinta itu nggak pernah berubah di zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa? Cinta akan membawamu kembali di sini. Dia kalau nggak hari ini mungkin nanti. Kalau sekarang banyak anak tuh malas pulang. Baru pulang sedikit, dari mana kamu? Masya Allah, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Gua diruqyah nih kan, malas, asap ngebul, panas gitu kan. Kita tuh lupa, jangan-jangan dibutuhkan anak. Ya Allah, nak, bajunya kok atas sini-sini. Ada pasta, ini kesukaan kamu. Minum ada es krim, gitu. Jadi anak tahu bahwa memang ada cinta yang tulus dari orang tuanya. Nah, makanya sering saya ingatkan, kelemahan kita ini kan pendidik yang memiliki produk terbaik. Tahu produk terbaik kita apa? Yaitu Islam. Islam ini produk terbaik, cuman sayang sebagian kita marketing terburuk. Produk terbaik dimarketingkan cara buruk gak bakal laku. Sebaliknya, banyak produk terburuk, marketingnya terbaik. Ibu pernah bapak tahu bagaimana sales rokok? Itu kan produknya kita sepakat buruk, tapi marketingnya luar biasa. Baik, bapak lihat ke mall tuh, SPG-SPG-nya, ada anak sekolah baru datang. Gimana sapanya? Pagi ganteng. Nih gue ganteng ya. Padahal udah hancur mukanya. Coba bapak ibu sekarang, jelek sini. Susah banget. Lah ini yang memasarkan Islam tapi caranya gak baik. Kelemahan kita cuma satu, kita gak belajar ilmu marketing untuk produk yang kita pasarin. Makanya penting yang ngaku-ngaku dai aktivis masjid belajar ilmu marketing. Ya, saya banyak diskusi sama Ustadz Hanan Attaqi, dia bilang itulah kelemahan kita. Makanya dia sangat softly dalam berdakwah. Dia bilang apa? Saya pakai pendekatan ilmu marketing. Saya cek anak-anak itu sukanya apa, apa. Lama-lama dia mau terajak. Ya, kita nggak pakai ilmu marketing. Anak masuk masjid. Kenapa anak nggak betah di masjid? Karena kita nggak jadikan masjid ke seperti restoran. Coba restoran kita pikirin tuh assessmentnya, orang sukanya makan apa ya. Yo, restoran terbaik tuh yang ini desainnya, WC-nya bersih. Kalau masjid kan gak dikelola dengan cara itu. Saya diskusi sama Pak Bambang itu ketua DKM Masjid Baitul Makmur di Denpasar. Pernah, silakan cari profil Masjid Baitul Makmur di YouTube, itu masjid teramai se-Indonesia, nomor satu. Jamaah masjidnya kalau sholat subuh 1200 orang. Kalau sholat subuh di mana? Denpasar. Di Bali itu. Saya kalau kuliah subuh itu seperti khotbah Jumat 1500-an, dua lantai. Dahsyat. Ya Jogokarian itu nomor sekian karena kecil masjidnya. Kalau ini luas masjidnya. Saya tanya sama Pak Bambang itu, Pak Bambang, ini masjid seramai ini gimana? Ya ini saya ngejalaninnya karena saya kan pengusaha, Ustaz. Saya ngejalanin masjid ini kayak menjalani restoran. Saya itu survei dulu, orang tuh kalau mau makan di restoran saya assessment dulu. Kira-kira dia mau menunya yang apa aja, harganya gimana, kebersihannya, pelayanannya. Sekarang saya terapkan itu di masjid. Saya pengen orang-orang, anak-anak tuh senang ke masjid. Makanya saya terapkan setiap panggilan azan itu selalu ada petugas yang menyambut anak di depan pintu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Marhaban, selamat datang nak, mau sholat, silakan, gitu. Seperti petugas hotel, dipersilakan. Oh maaf, sendalnya di sini pak, ya. Tempat wudhu di sana, silakan. Ibu, anaknya mau sholat ya, udah pakai pampers belum? Belum, kami sediakan. Pampersnya pun disediakan. WC saya survei itu salah satu hal yang paling penting. Ya, WC itu paling penting bagi orang. Makanya saya bikin sama marbotnya, kamu harus bikin laporan checklist keringnya ininya, itu standar saya supaya orang betah. WC-nya itu saya bikin karena ada WC masjid bau. Itu buat orang, ya Allah gini banget. Saya berikan kebersihan. Yang berikutnya saya pasang wifi. Ya wifi itu gak di dalam, di luar. Jadi kalau anak-anak saya bikin tongkrongan di situ. Setelah mereka betah, ya setiap azan tinggal dibilangin, dek sholat dulu ya, selesai nanti boleh. Begitu. Masya Allah, itu Masya Allah. Inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana kita harus mengikat hati sebagai upaya. Nah, sebagai orang tua apalagi, Taib. Kalau hati anak terikat, dampaknya apa? Mereka membuat tunduk. Yang berikutnya adalah ortu dijadikan rujukan nilai. Dampak ikatan hati nih ya. Yang kedua, tidak ada privasi dan ortu. Nih kalau anak terikat hatinya, ortu dijadikan rujukan nilai. Maksudnya gimana? Kita pelajari kisahnya Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Sesungguhnya wanita itu hendak menggoda Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud tergoda juga. Jadi ayat ini memberitahu bagaimana ujian Yusuf digoda oleh Zulaikha. Laula ar'a burhana rabbi, seandainya tak ada petunjuk dari Tuhannya. Saat Yusuf digoda Zulaikha, Yusuf nafsunya naik, Allah memberi petunjuk. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk? Allah kirim wajah ayahnya. ya, di dinding tempat dia berbuat maksiat. Sehingga Yusuf sedang berbuat maksiat, ayahnya muncul dan ayahnya cukup menasihati dan Yusuf langsung hilang syahwatnya. Maka dia buru-buru meninggalkan tempat maksiat tersebut. Ini kesimpulannya dari kitab Adwal Bayan Syekh Amin Asy-Syidqiti ketika dia menjelaskan bagaimana cara Allah memberi petunjuk. Dari kisah ini kita dapat pelajaran betapa sosok ayah khususnya jika dekat dengan anak membuat anak tidak gampang digoda di saat ABG. Karena kalau anak ada anak yang di saat ABG-nya gampang banget ikut klub motor dan sebagainya karena ayahnya enggak jadi rujukan nilai. Anak yang dekat sama ayahnya khususnya selalu berkata kata papa. Kata papa itu kalimat sakti dia. Kata papaku enggak begitu. Merokok lo, sorry gua enggak ngerokok. Sekali doang, enggak. Sekali doang, ayo coba, enggak mau. Sekali doang, enggak, dasar lu bencong, enggak. Kata bapak gua, justru bencong banyak rokok. Jangan marah lu, kata bapak gua. Kata bapak gua ini ya sekarang hilang. Kalimat kata bapak gua. Anak-anak sekarang itu kata bapak guanya udah enggak ada. Yang ada kata temennya, bapaknya nasihatin, dia bilang apa, ah bapak sotoy. Kata temanku enggak begitu. Bapak yang ngasih tahu, ah bapak so tahu, kata tukang bubur enggak begitu. Tentang bapaknya tukang apa ya kan, kalah sama tukang bubur ya. Taib. Yang berikutnya, anak tidak menyimpan rahasia. Kalau dekat secara batin, lihat. Ya, saya percepat karena waktunya. Inilah tugas seorang ayah, ya, seorang ibu khususnya kalau anak dekat. Yusuf mengatakan cerita mimpinya. Ya, ya abati ini raitu ahada asar kaukaba wa syamsa wal qamar raitum li sajidin. Jadi tugas ortu adalah menjebol privasinya. Lihat Yusuf, dia tidak sungkan cerita mimpinya kepada ayahnya. Ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud di hadapanku. Mimpi itu wilayah privat. Maka tugas ortu di area cyber itu di zaman now ini yaitu menjebol privasi. Aman kalau anak itu apa-apa cerita. Bunda-bunda tadi di kelas ada naksir aku. Masa sih? Iya, dikirim puisi bu nama aku. Mana bunda lihat puisinya? Pangeran di Ponegoro. Alah, ini kan puisi perang. Gitu. Tapi kan puisi. Iya, gak begini. Kalau puisi cinta gak kayak gini. Puisi cinta kayak gimana bun? Tuh kayak ayah baru kirimin. Mana isinya? Bun, sudah aku transfer 100 juta kan gitu ya. Singkat, dalam, ngejelek kan gitu ya. Ibu mau puisi yang kau bagai bulan purnama, ya, itu udah biasa. Rindu itu berat, enggak kan? Dibalas lebih berat aku pak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat anak yang dekat itu apa-apa cerita. Jadi berhati-hatilah kalau anak sudah mulai mengatakan enggak apa-apa. Waspadalah kalau anak kita sudah mulai memprotek handphonenya. Kalau keluar kamar lemarinya dikunci. Kalau keluar kamar ya, keluar rumah kamarnya digembok ya, pakai rantai kapal. Ada tulisan jika mendekat bom meledak, wah itu bahaya. Dia sedang memberi isyarat, mama papa urusan kita sebatas pemberi nafkah dan terima nafkah. Ya urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu seksi itu apa, pacarku sudah ngajarin. Nah ini yang paling fatal. Karena itulah untuk menjebol privasi anak, khusus buat ibu, ibulah yang membuat anak lebih betah pulang. Karena itu ibu harus punya 3 skill. Yang pertama memasak, skill seorang ibu. Makanya ibu jangan ngandelin 14045, 14022, GoFood, jangan. Ibu harus memasak. Menurut penelitian mahasiswa psikologi di UI, hal apa yang membuat anak kangen pulang? Masakan mama. Ingat tuh, jangan sampai ibu gak punya bisa masak. Bisa soto, sop rendang dalam bentuk mie instan ya. Pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, besok pagi mie rebus digoreng. Itu aja. Jangan sampai cuman mie aja. Wanita yang cuman bisa masak mie, siap-siap dipoligami ya. Biarin. Oh, masak, iya masak. Jangan sampai masak air aja ngelihat tutorial di YouTube ya. Masak bu, bisa. Walaupun dalam Islam masak bukan kewajiban, betul. Saya kan sering ingatkan, baca kitab fikih nggak ada kewajiban masak buat ibu, nggak ada. Ya, kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, benar. Tapi itu yang harus kita pahami, apa yang buat anak dan suami kangen pulang, masakan. Kalau pengen anak itu tidak candu gadget dan bisa antisipasi sosial media. Baik. Berikutnya, menyibukkan anak dalam segudang aktivitas. Biasakan anak kita memiliki daily rundown, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, bertakwa pada Allah dan perhatikan besok kalian mau ngapain. Itu kata Allah. Kalian besok mau ngapain itu pertanyaan kepada anak kita. Makanya anak-anak yang enggak bisa menjawab pertanyaan ini. Maksudnya gimana, Ustaz? Misalnya dia enggak bisa jawab pertanyaan ini, maksudnya gimana? Kalau ditanya, "Nak, besok agenda kamu apa?" Tahu, libur. Anak-anak yang besoknya libur dan enggak bisa, enggak tahu besok melakukan apa, aktivitasnya cuma 5. Pertama adalah tidur lagi. Yang kedua main gadget, yang ketiga nonton TV, yang keempat makan yang banyak, yang kelima ngisengin adiknya. Makanya kenapa harus jelas ada daily rundown. Al waktu kasayif fa inna qata'tahu wa iqta'ak, ya. Jika waktu laksana pedang, jika engkau tidak menekannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Ya. Dia akan menebasmu. Jadi kata, dan dirimu jika tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Baik. Berikutnya, manajemen gadget dalam rumah. Yang pertama, waktu. Sepakati waktu yang terlarang. Ya, di rumah saya waktu ba'da subuh sampai ba'da sampai syuruq itu terlarang pakai gadget. Yang kedua, ba'da maghrib sampai isya. Ya, anak saya enggak nyebut isya, tapi pokoknya jam 8. Jadi kalau saya di rumah, saya enggak bisa ditelepon di jam-jam segitu. Kecuali saya lagi luar kota, ya, bebas gitu. Tapi kalau di rumah saya enggak bisa. Yang kedua adalah, makanya kami punya ya tempat khusus naro charger ya, atau ngecas tidak di dalam kamar. Yang kedua, durasi. Sepakati durasi maksimal total pemakaian layar datar, mulai dari gadget, TV itu berapa lama. Ya, kalau maksimal di keluarga kami 2 jam. Anak sudah nonton 1 jam hari ini, maka 1 jam lagi boleh. Dan kalau sudah main gadget, selesai. Yang keempat, yang tiga, isi. Yaitu aplikasi yang diizinkan. Jika anak ini sudah diamanahkan untuk bisa memegang gadget, kapan anak itu boleh megang gadget? Dalam Quran itu gadget itu disebut sebagai perhiasan. Dan bukan perhiasan, harta. Harta itu diberikan kepada anak yang sudah rusdi. Rusda. Rusda itu menurut para ulama itu di atas umur 15 tahun. Anak mengelola harta itu kalau sudah berumur rusda. Ya. Kalau saya anak 17 tahun baru boleh megang gadget. Ya, kalau sebelum itu maka dia cuma bisa minjem. Kalau sudah megang gadget maka isinya wajib kita intervensi. Maaf ya nak, aplikasi sosmed kamu kebanyakan. Pilih maksimal 2. Yuk kita sepakati. Papa tuh cuma 2, lihat. Papa cuma ada Facebook, Instagram, nggak ada yang lain. Ya Twitter udah di uninstall dan sebagainya. Pet nggak ada. Gak boleh banyak. Ya supaya gak disibuk. Yang kedua, social messengernya juga maksimal 2. Kalau sudah ada WA, gak boleh ada WhatsApp, gak boleh ada Line, gak boleh ada BlackBerry. Sepakati maksimal 1 aja. Ya WA saja sudah. Ya atau maksimal 2 boleh. Sepakati isinya. Gamenya mana? Itu sepakati. Ya. Dan ada durasi isi itu. Kalau saya misalnya, setiap game yang diinstall itu punya masa expired. Anak saya yang SMA kan sudah punya gadget, yang adik-adiknya belum. Yang anak SMA itu sudah punya gadget, masa expired gamenya mana? Masa expirednya 15 hari. 15 hari uninstall. Jadi enggak, kita udah ada ya, kalau ini 5 hari. Ini karena bikinnya 5 hari masa expirednya. Jadi 5 hari mereka boleh mainin setelah uninstall. Supaya enggak kecanduan. Yang berikutnya lokasi. Lokasi dalam pemakaian gadget, 2 tempat yang terlarang. Pertama kamar tidur, tadi sudah saya ulas. Yang kedua kamar mandi. Ya, kamar mandi. Kenapa? Karena anak-anak itu disebutkan dalam hadis, inna hadil khususya muhtadoroh. Toilet dan kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Makanya jangan membiarkan anak berlama-lama kamar mandi karena kadang memakai alat komunikasi dalamnya. Ya, kalau enggak syahwatnya digoda oleh jenis. Yang kelima, situasi. Ada beberapa situasi. Pertama, saat makan bersama. Yang kedua, saat acara keluarga utama. Saya punya family time, family meeting namanya. Family meeting keluarga kami itu setiap hari Selasa malam. Ya, kalau saya enggak ada jadwal keluar kota, saya sebagai komisaris di rumah bikin family meeting. Selama family meeting tidak ada gadget, tidak ada alat komunikasi. Ya, itu wajib. Nah, sering saya ingatkan, yuk biasain rapat dalam rumah. Sebab gini, perusahaan aja punya visi misi, kita bikin rapat. Pasti yang punya perusahaan ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat komisaris. Yang punya organisasi DKM pasti ada rapatnya, minimal rapat bulanan. Sayangnya kita punya organisasi yang paling penting kita kelola, yaitu keluarga, gak pernah rapat. Nanti rapatnya kalau anak mau nikah sama, iya, seringkali kita rapat itu pas nanti mau nikah, padahal rapat mingguan itu penting. Kalau saya rapat mingguan, saya duduk, saya bilang, ada tahap pertama kita baca Fatihah bareng, kemudian murojaah hafalan. Ya tuh, yang berikutnya tausiah dari Abi, besok Umi, besok anak yang dewasa. Berikutnya adalah baru apa capaian yang kemarin dosa saya dievaluasi. Kami punya namanya budaya keluarga, namanya SKKKM. S pertama spiritual, K berikutnya kasih sayang, K berikutnya kebersamaan, K berikutnya adalah keterbukaan. Berikutnya yang M adalah menjaga kehormatan keluarga. Itu disosialisasikan. Jadi anak saya kalau apa-apa ingat spiritual nomor satu. Jadi Abi membangunkan kamu bukan karena supaya sekolah kamu telat, bukan, karena jangan sampai subuh kesiangan. Sekolah mah telat bodo amat, kasarnya gitu. Yang penting subuh. Ya. Kalau uminya jangan nanya lagi udah makan belum, nanya dulu, yang penting sholat dulu. Makan tuh naluriah. Ya, anak pasti akan menyamakan, yang penting itu tanya dulu ibadahnya. Ya. Jadi family meeting ini penting. Coba diantara kita ada gak yang punya family meeting? Kita menjalankan keluarga ini kan prinsipnya beda. Perusahaan aja serius, makanya ada rapat. Kita enggak. Kalau ditanya mengalir bagai air, iya, kalau ngalir ke sungai repot, ngalir ke septic tank. Habis ini bikin rapat. Bikin rapat, anak dari kecil udah terbiasa. Cita-cita kami cuma satu, anak terbiasa. Kalau dalam apapun diskusikan. Ya, ada masalah diskusikan. Baik. Ya, isi ya situasi berikutnya adalah saat beribadah. Kalau musala atau masjid dekat rumah enggak boleh bawa gadget. Kalau ngaji enggak boleh dari gadget. Ya, karena kalau ngaji dari gadget terganggu lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masuk WA. Scrolling dulu ya. Baru baca lagi ayat mana, lupa. Atau ditelepon. Makanya kalau mau pakai gadget wajib pakai flight mode. Flight mode supaya enggak diganggu. Yang berikutnya apa? Saat naik kendaraan. Yang berikutnya saat acara liburan, saat liburan. Baik ya. Itu saja karena udah 11:30 sesuai dengan yang diminta oleh panitia, 1,5 jam waktu yang dibutuhkan untuk kita membahas mendidik kids zaman now ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anak kita. Aku luqali azab fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan baik dari Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, misalnya ya Pak R, kami sudah melakukan kesalahan sebagai orang tua, lalu anak kita sudah besar ya Pak, sudah berpikir saya paham. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Ustaz bilang soal anak-anak, mungkin belum di situ ya Pak R. Bagaimana biar kita bisa membuat anak menjadi takut tapi tanpa merasa anak juga terintensi atau misalnya malah menjaga jarak terhadap orang tuanya. Mungkin Assalamualaikum. Ya. Yang pertama, pengasuhan itu jangan borongan. Setiap target kita itu harus step by step. Misalnya gini, dalam pengasuhan itu ada tiga kaidah. Yang pertama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hati sebelum dikenalkan, kenalkan sebelum dibebankan. Kalau anak sudah terlanjur dewasa, terlalu dewasa, kemudian kita tahu ada hal-hal yang kurang, maka yang pertama kali kita evaluasi, adakah hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu bisa jadi hal-hal yang belum pernah kita berikan. Kalau ada, minta maaf, nggak ada masalah. Minta maaf kepada anak menunjukkan bagaimana, bukan sekedar karena kita merasa bersalah, tapi menunjukkan etikat baik untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Itu dulu, mama kalau ada salah minta maaf ya. Setiap permintaan maaf itu jangan disalahkaprai seolah ego kita jatuh atau harga diri kita turun, bahkan dianggap kita pihak yang bersalah. Saya sendiri selalu, kalaupun berantem sama istri, saya yakin benar, tapi saya minta maaf. Karena biar bagaimana, wanita is always right, kan gitu ya. Singkatnya begitu. Tapi minta maafnya seorang suami bukan menunjukkan kesalahan. Minta maaf suami menunjukkan keinginan menjalin hubungan. Saya kalau minta maaf bukan berarti saya salah, saya bilang maaf ya. Ya, aku ingin baikkan. Misalnya gitu silakan. Dengan anak pun begitu. Kalau ada yang ini enggak ada masalah. Yang kedua, evaluasi apa yang kurang. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman, kalau kita langsung membuat kita dengan tuntutan target, anak terbebani, maka yang kita lakukan bukan itu. Yang kita lakukan target pertama, ngikat hatinya dulu, dia ngefans dulu sama kita. Sebab kalau orang sudah ngefans, gampang diarahin. Anak kita kalau sudah ngefans sama kita, gampang diarahin. Alih-alih kalau kita nyuruh menuntut sesuatu, sementara dia gak mau sama kita, malah menghindar. Maka tes pertama, ingin mengetahui seberapa dekat dia sama kita, tes pertama, ajak safar bersama. Kalau anak sudah nolak berduaan bersama ortunya, berduaan, itu tanda something. Mama mau ngajak jalan-jalan ke Bali, berdua kamu mau gak? Gak mau, males, something. Karena indikasi hubungan yang sudah terlalu jauh. Kalau itu sudah mulai terjadi, pakai yang diajarkan Rasul, tahadu tahabbu, beri hadiah niscaya dia saling cinta. Yang kedua, berusahalah untuk membalas ya, berusaha berbuat baik. Kata orang Arab, al ihsan yujizul insan, kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Kita itu ingin menaklukkan hatinya dulu, karena kalau sudah takluk hatinya gampang diarahin ya, taklukkan hatinya. Bagaimana caranya berbuat baik? Berbuat baik itu kalau menaklukkan hati caranya dua. Yang pertama, sering. Ibu punya tetangga sering banget ngasih makanan hampir tiap hari. Hari ini sop iga, besok bebek goreng, hari ketiga sop ayam, hari keempat nasi goreng, hari kelima ayam bakar, tiap hari. Di akhir bulan dia transfer ke rekening ibu 10 juta. Misalnya ya, suatu hari dia punya yang namanya mobil baru, mobilnya dua, garasinya itu cuma buat satu. Ibu punya garasi, isinya cuma pot bunga doang misalnya. Dia ngomong sama ibu, Jeng maaf, saya baru beli mobil tapi garasi lagi direnov kurang lebih 2 bulan. Selama direnov boleh gak saya taruh mobil di depan di garasinya Jeng dulu deh? Ya paling 2 bulan. Coba lihat tetangga yang tiap hari ngirim makanan dan transfer ke rekening kita ini, minta tolong 2 bulan mobil titip ke garasi kita yang isinya pot bunga doang. Bisa nolaknya? Logikanya kita gak bisa nolak. Oh ya gak apa-apa. Ih pot bunga gangguin aja, kan langsung kita silakan. Makanya kalau kita baru berbuat baik sekali langsung nuntut, mama tuh kemarin beriin handphone baru, kamu susah banget diajak sholat. Baru sekali. Itu yang pertama, jangan nuntut dulu. Dan seringkali ortu gitu, saya tuh udah bertobat, udah berubah Ustaz, tapi anak saya gak berubah juga. Saya tanya, ibu, anak ibu ibu melakukan kesalahan pengasuhan udah berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. Ibu berubah berapa lama? 2 bulan. Anak ibu aja sabar 15 tahun dengan kesalahan ibu. Ibu 2 bulan mau langsung minta anaknya, gak bisa. Kalau logikanya 15-15. Kita itu maunya cepat sih. Makanya saya itu enggak pernah targetkan anak saya tunggal sekian, enggak. Targetnya adalah dia husnul khotimah, itu paling penting. Makanya pertama harus sering, jangan sekali langsung nagih. Yang kedua kalau perlu ekstrim, kebaikannya jarang tapi ekstrim. Ibu punya utang 1M, ditagih debt collector, stres, bikin nangis, deg-degan setiap bulan, gitu ya. Suatu hari ibu reunian ketemu kawan lama, ya, nggak sengaja curcol. Dia ternyata pengusaha butik yang udah sukses. Kemudian ditanya, emang kenapa sih nangis? Ini nih, saya punya utang 1M ditagih muli Allah, gimana caranya ya? Tiba-tiba dia nawarin, ya udah leh aneh, saya lunasin utang itu. Serius 1M? Iya. Saya nyicil berapa ke kamu? Gak usah. Itu kembalian Indomaret saya kan itu. Ya, recehan gitu ya. Maka dibayarin kan kita. Ya Allah, seneng banget. Sampai akhirnya kita ucap terima kasih, syukur. Kemudian berapa lama lost kontak, kenapa? Handphone dia ganti dan kita gak tahu nomor yang baru ya. Dan suatu hari kita lagi dapat tugas dari komplek, misalnya bikin halal bihalal satu komplek. Kita ketua panitia, kita bikin tenda besar, ngundang ustadz terkenal kayak Ustadz Abdul Somad misalnya. Kita udah pengen banget, acaranya udah siapin, ini acaranya ada nasyid, ada tendanya, rencananya minggu depan. Gitu udah beres-beres rapat, tiba-tiba masuk telepon. Orang yang telepon kita ini orang yang dulu pernah ngutangin membayar utang kita. Kemudian ditanya, "Jeng, masih ingat saya enggak?" "Ya Allah, kemana isi kamu?" "Iya nih, pindah ke Jogja. Mau ngasih kabar anak saya mau nikah, mau enggak situ sama suami jadi saksi nikahnya?" "Iyalah, mau. Kapan?" "Minggu depan." Pas acara halal bihalal satu komplek, kita jadi ketua panitia. Pertanyaan kedua, bisa nolaknya enggak? "Maaf ya Je, gak bisa. Saya ini ketua panitia halal bihalal di komplek ya. Mungkin lain kali ya." "Bisa gak?" "Gak bisa." Kita akan bilang, "Insya Allah." Tutup langsung, "Pah, batal pak. Batal. Jangan kita, orang lain aja ya. Pak RT, maaf nih Pak RT, Pak RW, maaf nih. Ya saya bantu-bantu dari awal deh, habis itu silakan yang lain." Tahu kenapa? Ini orang terlalu baik. Makanya kadang ortu itu akan mendapatkan buahnya setelah anak sadar dua. Mamahku itu baiknya sering, yang kedua ekstrim. Kalau udah kayak gitu, mau apa aja mau. Ini jarang ngasih, yang ada ngomel jarang. Makanya sering saya ingatkan, ibu-ibu itu kurangi ngomelnya. Jika ibu sering ikut seminar parenting membuat ibu makin banyak ngomel sama anak, ibu belajar ilmu yang salah. Seminar parenting membuat ibu justru lebih bersabar, buat ibu justru lebih menunjukkan ayat-ayat cinta lewat wajah, bukan justru banyak nasihat. Karena semangat menasehat itu bukan semangat ibu, semangat bapak. Karena Quran ketika berbicara tentang nasehat, itu bapak yang menasehati. Ibu itu semangatnya membuat anak nyaman, dipeluk, yang membuat anak bergairah. Nah itu yang harus ibu lakukan. Taib. Ada lagi? Waalaikumsalam. Gimana? Apakah dalam Islam itu dikenal konsep bunga yang dikeluarkan dari orang tua pada anak? Jadi misalnya orang tuanya jazakillahu khairan. Yang pertama, ayatnya jelas, wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Allah tidak membebankan ya kepada orang lain atas kesalahan orang lain. Jadi intinya tidak ada dosa karma, itu tidak ada. kullu nafsin bima kasabat rohina, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Sehingga dosa itu efeknya adalah hanya kepada diri sendiri. Kalaupun efeknya kepada anak, itu bukan efek perilaku anak, tapi hubungan. Hubungan dengan anak itu mungkin. Kenapa? Karena salah satu efek dosa merenggangkan hubungan. Perceraian, kenapa cerai? Karena salah satunya cerai itu karena dosa. Kata Rasulullah, ya apa? Ma tawadda itsnani fa furriqu bainahuma illa bidzambin yuqdisu ahduma, tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian berpisah atau bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Termasuk ortu kepada anak, mungkin enggak? Mungkin. Anak itu menjauh, kenapa? Karena Allah putuskan talinya untuk mengikat hati anak. Jadi kalau ditanya anak itu jadi seret rezekinya, itu enggak ada hubungannya. Rezeki tiap anak itu telah ditetapkan. Ya kecuali karena dosa-dosanya dia sendiri. Jadi tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada dosa karma di dalam Islam. Yang ada adalah dampak dari maksiat itu pastinya diturunkan kepada kita, ya apa kepada orang tuanya, dan bisa jadi perilakunya itu dipelajari oleh anak. Mungkin saja misalnya begini, yang dipelajari oleh anak itu adalah anak melihat perilaku yang jelas. Contoh gini, ayahnya seorang pezina yang suka selingkuh, maka dosanya itu diturunkan bukan karena anaknya itu apa-apa, karena anaknya meniru perilakunya. Bapak suka apa berkhianat dengan ibunya, maka dia menilai itu. Nah, itu yang ditularkan kepada anak. Yang kedua, masa genetika ini menurut para ulama termasuk Syekh bin Baz sangat mungkin. Karena apa? Karena ada hadis mengatakan, ya, takhayyaru nutofikum, pilihlah tempat pembuangan spermamu. Ini kasarnya begitu. Kenapa demikian? Karena genetik seseorang itu mempengaruhi juga nanti sifat perilakunya. Makanya dalam Islam, kalau kita mencari ibu susu, itu wajib ngelihat track record ibu susunya. Kenapa? Karena dari aliran darahnya itu akan mempengaruhi susunya itu, yang membuat mempengaruhi perilakunya. Dan ini yang dibahas oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad, ya, dalam kitab Sahih apa Sunannya. Maka kalau ada yang bilang dari genetiknya sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya Islam mengajarkan untuk kita melihat genetik itu. Hadis riwayat Dailami mengatakan iyyakum wa khadrul adiman. Jauhilah olehmu sebuah tumbuhan hijau yang lahir dari kubangan kotoran. Ini bahasa filosofinya Rasul, artinya apa? Tumbuhan hijau itu disilakan jangan anak yang cakep, tapi lahir di kubangan kotoran. Nah, efeknya kubangan kotoran itu adalah orang tuanya. Jangan terpengaruh, jangan terpesona dengan anak. Ya, misalnya kita mau cari pasangan, ini hadisnya tentang bagaimana mencari istri atau mencari suami. Jangan terpesona dengan seseorang yang cakep, baik, tapi keluarganya dari gen yang buruk. Ya, karena engkau akan menghadapi perilakunya seperti itu juga. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari para ulama dari hadis ini. Jadi kalau ibu tadi mempertanyakan, sangat mungkin. Walaupun yang terbaik begini. Dan ini pelajaran dari bagaimana Nabi Adam dalam Al-Quran surat Al-Imran 33. Kalau kita mendapati anak, baik anak kandung maupun anak angkat, tidak sesuai dengan harapan, maka yang harus kita evaluasi itu jangan orang lain, kita. Karena kalau kita ingin dapat pahala dalam pengasuhan, alih-alih menyalahkan orang lain, lebih baik iktiraf. Rabbana zalamna. Kita gak tahu, selama ini yang kita anggap benar belum tentu benar sisi Allah. Selama ini kita ngerasa saya udah benar, makanya evaluasi. Evaluasi diri. Karena saya selalu ingatkan, kalau anak bandel jangan tuding pihak luar, nih gurunya nih, nih warnet nih, nih gadget. Enggak, lihat ke dalam. Jangan-jangan yang kita ngerasa itu udah baik. Coba indikator kebaikan ibu apa? Satu hal pernah saya tes. Banyak ibu-ibu yang merasa sudah menjadi ibu yang terbaik sedunia, tapi pernah enggak melakukan konfirmasi persepsi? Karena konfirmasi persepsi itu dari ibu parenting adalah feedback. Contoh gini, nanya, jalan berdua sama anak, tanya, nak, menurut kamu mama gimana? Bawel. Selama ini kan kita merasa udah ibu terbaik sedunia, terus ternyata anak bilang bawel, terus kita bantah, kamu tuh bukan bawel, mama tuh sayang sama kamu. Ya udah, anak diem, nggak mau lagi. Kita dapat feedback, harusnya kita pahami. Karena gini, kadang kita lupa rumus mencintai. Mencintai itu rumusnya bukan seberapa besar cinta yang diberikan ke anak, tapi yang benar seberapa banyak yang telah anak terima. Jadi bukan cinta yang diberikan, mama tuh berikan segalanya, kata anak, terus gue gak pernah rasa tuh. Makanya di luar masalah genetika itu, lebih baik evaluasi diri. Kamu mama gimana, ada yang kurang gak? Apalagi anak ABG, karena logika saya gini, kalau anak sudah ABG lepas, jangan-jangan yang kita anggap baik itu, selama ini kita membuat anak itu taat karena takut, bukan karena cinta. Orang kalau taat karena takut, itu adalah menyusun kekuatan pas udah gede membalas. Ya, kalau gue udah gede, lihat, gue akan liar, ingin mempermalukan. Dulu kecil kita bilang, contoh sederhana ya, ini saya tanganin kasusnya di daerah Aceh. Ada seorang anak, dulunya dari cilik, ceramah kemana-mana, ceramahnya menggelegar, bagus sekali. Setiap pulang sekolah, bapaknya, abahnya bilang, gak boleh sekolah, gak boleh main. Belajari, itu banyak undangan ceramah. Kamu belajari ini materi ini, hafalkan, hafalkan. Ya anak ini gak pernah bisa. Kemana-mana diceramah, dipanggil Ustadz cilik. Singkat kata, lulus SMA, abahnya meninggal. Selesai penguburan, ada pengusaha yang membeasiswakan anak ini kuliah di Banda Aceh, sekolah tinggi Islam. Ya, dia kuliah di sana. Kemudian dia ketemu dengan pergaulan-pergaulan yang ternyata banyak juga yang ngaco-ngaco di sana. Singkatnya, ibunya kebetulan ditinggal di daerah Singkil. Nah, Singkil itu Aceh Selatan. Nah, itu ibunya pas Ramadan minta anaknya pulang karena banyak undangan ceramah. Ketika anaknya pulang, ibu ini shock karena anaknya tampilannya beda. Dia pulang sengaja pakai anting di cowok, kemudian pakai rambutnya dibikin jabrik warna-warni, dan pakai baju skinny ala anak pang. Ibunya langsung shock, langsung bilang, ini kamu. Dia menyatakan, kenapa? Nih, gitu. Ya Allah nak, abah kamu bisa bangkit dari kubur begini ya nak, gitu ya. Kata dia apa? Yang pengen jadi ustadz kan abah, bukan saya. Yang pengen jadi penghafal Quran kan abah, bukan saya. Abah udah meninggal. Selesai tanggung jawab saya teruskan hidup saya yang tersisa. Jadi kita kadang lupa, yang selama ini kita anggap kita baik belum tentu juga. Makanya selalu evaluasi ke dalam, supaya jangan sampai masuk perangkap setan untuk nyala-nyalain orang. Ya, baik. Walaupun bisa jadi ya, sangat mungkin. Baik. Ada lagi? Mungkin yang terakhir ya. Waalaikumsalam. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membantu anak dalam penggunaan gadget. Misalnya kita sudah menetapkan waktu ini saja 9 malam itu sudah ambil semua gadget. Terus tapi kemudian kita sudah kuliah gitu ya, kita ada tugas dan seminar yang nggak bisa dipantau ke jam berapa dikasihnya, responnya jam berapa, bagaimana cara itu? Iya. Baik ya. Memang begini ya. Gadget ini kan bukan sesuatu barang haram seperti babi. Seperti apa? Sebenarnya kan kita mengatur ini adalah rangka untuk supaya hubungan di antara kita semakin kuat. Makanya sifatnya sebenarnya fleksibel. Karena dia bukan sesuatu yang haram laksana, karena kan dia bisa menjadi baik kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, buruk dengan keburukan. Yang paling penting adalah kalau di umur-umur ini komunikasi. Anak sudah kuliah, sudah bukan lagi pendekatan ini, cuma diingatkan aja, mama percaya sama kamu, selesai, kamu tidak akan ini lagi kan ya, cuman mama ngingetin. Karena begini, di luar itu semua, kalau anak misalnya candu gadget itu, kita hanya melihat efeknya aja yang bisa kita komentari. Contoh, dia sudah mulai bangun kesiangan, berarti itu yang kita evaluasinya. Jadi bukan lagi pokoknya sekian, bukan. Kalau sudah umur sekian, umur apalagi dewasa, peraturan tetap, tapi ketika dia memanfaatkan di luar, dia mungkin menunggu waktunya, ya misalnya di rumah daripada bete, sudah, tapi kita berikan kepercayaan. nggak ada masalah. Kita berikan kepercayaan buat dia, kita yakini bahwa dia bisa menjalankan amanah tersebut. Bisa dapat tugas dari dosennya, silakan. Ya, yang paling penting dia komunikasi, Bun. Gimana ya, Bun ya? Ada tugas, ya sudah silakan. Toh itu bukan suatu yang haram, kita ngatur, tapi kan nggak setiap hari. Gak setiap hari, ya kalau setiap hari dan efeknya kita lihat itu, kita baru wajib. Gimana ya nak, kok jadinya sekarang kamu tuh setiap malam jadi online terus dan kamu bangun kesiangan? Itu yang bunda khawatirkan. Ya, apa kamu gak bisa bicara sama dosen kamu? Perasa, apa itu bisa kita kasih masukan. Ingat, perlakukan dia sebagai orang dewasa yang sudah bisa memahami. Kita hanya mengingatkan saja. Ya. Tapi saya pikir itu saja. Afwan, sudah saya juga ada agenda lagi ya. Tidak sampai zuhur di lokasi ini. Aku lupa lihat zafastafillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.